Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal tawabi, yaitu kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Berbeda dengan fa'il, mubtada, khobar yang mutlak harus marfu' dan maf'ul bih yang harus mansub. Kelompok tawabi sesuai dengan artinya adalah pengikut. I'rab dari kelompok tawabi hanya mengikuti kata yang sedang diikuti. Terdapat 4 tawabi, yaitu na'at atau sifat, ataf atau kata sambung, taukid, penekanan, badal, pengganti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas na'at atau sifat. Untuk memberikan sifat pada sesuatu, di dalam bahasa Arab dikenal istilah na'at atau sifat man'ut atau mausuf. Na'at atau sifat adalah sifat, sedangkan man'ut atau mausuf adalah kata yang disifati. Contohnya, Zaidun at-tawilu, Zaid yang tinggi. Maka Zaid adalah man'ut, sedangkan yang tinggi adalah na'at. Bila kita perhatikan, susunan na'at man'ut tersebut mirip dengan susunan mubtada khobar. Bila susunan di atas diubah menjadi Zaidun tawilun dengan membuang al yang menandakan ma'rifat, maka maknanya menjadi Zaid itu tinggi. Artinya, ini merupakan kalimat sempurna dalam bentuk jumlah ismiyah. Adapun na'at man'ut hanya frase yang tidak memiliki makna kalimat yang sempurna. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan agar kita bisa membedakan mana susunan na'at man'ut dan susunan mubtada khobar. Pertama, na'at dan man'ut harus sama jenis. Bila man'utnya mudzakar, maka na'atnya juga harus mudzakar. Sebaliknya jika man'utnya mu'annats, maka na'atnya wajib mu'annats. Contoh mudzakar, Zaidun talibun mahirun. Zaid adalah siswa yang pandai. Sedangkan bila mu'annath, Fatimatu talibatun mahiratun. Fatimah adalah siswi yang pandai. 2. Na'at dan man'ut harus sama jumlahnya. Bila man'utnya mufrad, maka na'atnya wajib mufrad. Begitupun bila man'utnya mutsanna atau jamak, maka na'atnya harus mengikuti jenis man'utnya. Contoh mufrad, Al-muslimul mu'minu so'imun. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Contoh mutsanna, Al-muslimanil mu'minani so'imani. Dua orang muslim yang beriman itu berpuasa. Contoh jamak, Al-muslimunal mu'minuna so'imuna. Orang-orang muslim yang beriman itu berpuasa. Kemudian yang ketiga, na'at man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakiroh. Bila man'utnya ma'rifat, maka na'atnya wajib ma'rifat. Sebaliknya jika man'utnya nakiroh, maka na'atnya wajib nakiroh. Contoh nakiroh, Hadha rajulun tawilun. Ini adalah laki-laki yang tinggi. Hadha hamidut tawilu. Ini adalah hamid yang tinggi. Yang keempat, na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rab. Bila man'utnya marfu', maka na'atnya wajib marfu'. Begitupun bila man'utnya mansub atau majrur, maka na'atnya harus menyesuaikan i'rab dari man'utnya. Contoh ketika marfu', Ja'a mahmudun an-nashitu. Ketika mansub, Ra'aitu mahmudan an-nashita. Ketika majrur, Marartu bizaidin an-nashiti. Kesimpulannya, na'at man'ut harus sama dari semua sisi. Berbeda dengan mubtada khobar yang hanya sama jenis dan bilangannya saja. Mari kita perhatikan tabel berikut ini untuk memahami penggunaan na'at atau sifat dalam kalimat. Na'at dengan jumlah mufrad, contoh kalimatnya, Aliyun al-jamilu tawilun. Ali yang ganteng itu tinggi. Kemudian, Asta'irul kitabal jadida. Saya meminjam buku yang baru. Na'at dengan jumlah tathniyah, contoh kalimatnya, Al-mudarrisanil mujtahidani mahirani. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai. Kemudian, Ra'aitu talibataini annashitataini. Aku melihat dua siswi yang rajin. Na'at dengan jumlah jamak mudzakkar salim. Contoh kalimatnya, Al-muslimunal mu'minuna muhsinuna. Orang-orang Islam yang beriman itu berihsan. Kemudian, Ra'aitul musliminal musallina fil masjidi. Saya melihat orang Islam yang sholat di masjid. Na'at dengan jumlah jamak mu'annats salim. Contoh kalimatnya, Sholatil muslimatu sholihatu. Orang-orang muslimah yang sholihah itu telah sholat. Kemudian, Marortu bil mudarrisatil mahirati. aku berpapasan dengan para guru yang pandai. Na'at dengan jumlah jamak taksir. Contoh kalimatnya, At-tullabul jududu minal buldanil ba'idati. Para siswa yang baru itu dari negara-negara yang jauh. Kemudian, At-tujjarul mujtahiduna aghniya'u. Para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kaya. Berikut ini contoh na'at dan manaut dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Anin naba'il 'adzim. Tentang berita yang besar, An-Naba ayat 2. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 3. Ada pula contoh di dalam hadis berikut ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Demikian dars yang ke-10. Semoga bermanfaat.